jenis-jenis apa yang harus ada di bawahnya cinta kepada Allah. Nah, nanti polnya cinta kita itu hanya kita berikan kepada Allah, karena itu ibadah kita. Baik untuk menghilangkan ngantuk dan membayar hutang tadi siang, kita nggak makan apa-apa, silahkan snacknya dibagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.